Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma amma ba'du. Ikhwani wa akhwati azinillahi yakum, kita lanjutkan pembahasan kitab Ta'jilun Nada. Terakhir kita membahas tentang alamatul ism, penanda-penanda daripada isim, yang disebutkan tiga diantaranya oleh Ibnu Hisham, di mana tiga ini merupakan penanda yang pokok. Yakni isim diketahui yang pertama dengan apa? Alif dan lam. Namun alif dan lam ini sebagaimana yang saya sebutkan kemarin ialah alif dan lam al-mu'arrifah, bukan alif dan lam al-mausulah. Karena alif dan lam al-mausulah kadang masuk ke dalam fi'il, tidak hanya masuk ke dalam isim. Kemudian isim juga bisa diketahui dengan at-tanwin, dan tanwin ini banyak ragamnya, namun tidak disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan di sini, karena hanya sebatas untuk lamhah, selayang pandang, bahwa isim bisa kita ketahui dengan tanwin secara umum. Kemudian yang ketiga, dan ini adalah min anfa'i alamatil ism, yakni sebaik-baik alamat atau penanda isim ialah al-hadis anhu atau al-isnad ilaihi. Yani ketika kita mengkabarkan suatu kalimat di dalam bahasa Arab atau uslub bahasa Arab, maka kita ketahui bahwa sesuatu yang dikabarkan tadi adalah isim. Karena tidak mungkin kita mengabarkan isim, ya. Bagaimana keadaan jalasa? Enggak mungkin. Siapa jalasa? Enggak mungkin. Jalasa sedang ngapain? Enggak mungkin. Ya. Oleh karenanya sesuatu yang kita kabarkan, ya, darinya peristiwa, perbuatan atau sesuatu hal yang mengandung faidah, maka yang kita kabarkan ini disebut dengan apa? Isim. Dan penanda yang terakhir ini ialah penanda yang paling kuat untuk menunjukkan status isim daripada dhamir, di mana dhamir tidak bisa kemasukan tanwin. Dhamir juga tidak memiliki pengaruh jika kemasukan amil-amil jar. Semisal ala. Kalau kita katakan alaika, maka enggak mungkin ka kita ganti dengan kasroh. Kenapa? Kalau ganti dengan kasroh, maka dia menjadi dhamir yang lain, bukan anta lagi, tapi menjadi alaiki anti. Maka tidak ada pengaruh amil jar yang masuk ke dalam dhamir. Sehingga satu-satunya cara untuk kita membuktikan ismiyah daripada dhamir ialah dengan al-isnad ilaihi. Ketika kita menisbatkan suatu perbuatan kepada dhamir, maka ini menunjukkan dhamir ini merupakan apa? Isim. Baik. Sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi, setelah beliau menyebutkan tentang al-kalimah, definisinya dan rukun-rukun dari kalimat atau pembagian kalimat yang terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang alamat daripada isim. Maka setelahnya beliau rahmatullahi alaihi menyebutkan tentang pembagian isim. Jadi setelah menyebutkan alamat-alamat isim, sekarang beliau menyebutkan tentang pembagian isim. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi rahmatan wasiatan qawluhu wa huwa dorban mu'rabun wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi kazaidin wa mabni wa huwa bikhilafihi. Ibnu Hisham mengatakan wa huwa dorban, dan isim itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mu'rab. Kenapa Ibnu Hisham mendahulukan mu'rab daripada yang mabni? Beliau jelaskan sendiri dalam syarah beliau terhadap matan qatr nada bahwa mu'rab adalah hukum asal dari isim. Karena dia hukum asal dari isim, maka didahulukan oleh Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi. Jadi hukum asal dari isim apa? Mu'rab, bukan mabni. Makanya isim yang mabni itu hanya sedikit saja, munhasir, hanya terbatas pada isim-isim tertentu. Ibnu Malik mengatakan wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani kasyabahil wat'i fi ismi ji'tana wal ma'nawiyyi fi mata wa fi huna wa kaniya batin anil fi'li bila ta'atsurin wa kaftiqorin ussila. Jadi isim ada yang mu'rab dan yang mabni. Hukum asal isim itu apa? Mu'rab. Kemudian Ibnu Malik mengatakan isim yang mabni itu ilahnya seperti ini. Yang secara umum ilahnya itu serupa dengan huruf. Karena huruf itu mabni, maka setiap isim yang ilahnya itu serupa dengan huruf, maka isim ini juga apa? Mabni, tidak mu'rab lagi. Ya, sebagaimana katakan oleh Ibnu Malik, wa kullu harfin mustahikun lil bina, dan setiap huruf itu mustahik, berhak untuk mabni. Maka setiap isim yang menyerupai huruf, dia statusnya mabni. Namun kita katakan hukum asal dari isim itu apa? Mu'rab. Oleh karenanya dikedepankan oleh Ibnu Hisham. Dan apakah isim yang mu'rab itu? Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamilid dakhilati alaihi. Yakni setiap kalimat yang harokat akhirnya berubah disebabkan adanya amil yang masuk kepadanya. Jadi setiap kalimat yang harokatnya bisa berubah disebabkan adanya amil yang masuk. Jika ada amil jar yang masuk, maka isimnya menjadi majrur. Jika amilnya itu rafa, ya amil rafa itu imma al-ibtida, dia menjadi mubtada. Semisal Muhammadun jalisun, jadi Muhammadun jalisun, dia amilnya adalah al-ibtida. Muhammadun rafa. Atau amilnya adalah fi'il, dahaba Muhammadun, jadi Muhammadun fa'ilun, marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Maka dia marfu. Atau ada amil nasab yang masuk. Ada amil nasab yang masuk. Ya. Semisal anna, anna Muhammadan jalisun. Maka isim yang masuk ke dalam amil nasab, isimnya menjadi mansub. Dan seterusnya. Intinya bahwasanya isim yang mu'rab itu ialah setiap isim yang harokat akhirnya berubah disebabkan adanya amil yang masuk kepadanya. Amil apa saja itu? Kazaidin, seperti Zaid. Nanti disebutkan contohnya insyaallah ta'ala. Kazaidin. Wa mabni wa huwa bi khilafihi. Dan yang kedua dari pembagian isim adalah ada isim yang mabni wa huwa bi khilafihi, yakni isim yang mabni ialah isim yang berbeda dengan isim yang mu'rab. Artinya isim ini tidak berubah harokat akhirnya meskipun ada amil masuk ke dalamnya. Maka harokat akhirnya tetap apa? Tetap tidak berubah. Misalkan hada kitabun. Hada di sini statusnya sebagai mubtada. Tapi dia tetap mabni ala as-sukun. Ra'aitu hada. Hada di sini statusnya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Harusnya mansub, ya tidak? Tapi di sini tetap mabni ala as-sukun. Marartu bihada. Jadi tetap mabni. Tidak ada yang berubah. Inilah disebut isim mabni. Isim yang harokat akhirnya itu tidak berubah meskipun ada amil-amil yang masuk ke dalamnya. Kita baca keterangan dari Asy-Syari. Lamma dzakara alamatil ismi dzakara aqsamahu min haitsul i'rab. Fa dzakara annahu durban. Setelah Ibnu Hisham rahimahullahi alaihi menyebutkan tentang alamat-alamat isim, maka sekarang beliau akan menyebutkan pembagian daripada isim jika ditinjau dari segi i'rab. Dan beliau menyebutkan bahwa isim ditinjau dari segi i'rab itu ada dua macam. Al-awwalu, yang pertama, al-ismul mu'rab, isim yang mu'rab. Wa huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili ad-dakhilati alaihi. Apa itu isim yang mu'rab? Yakni setiap isim yang berubah harokat akhirnya disebabkan adanya amil yang masuk kepadanya. Nahu qadimat dhaifu. Qadimat dhaifu. Ad-dhaifu statusnya sebagai apa, Syekh Rahmat? Qadimat dhaifu di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Qadimat dhaifu. Ad-dhaifu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Qadima ad-dhaifu. Jadi ad-dhaifu di sini kita bisa ketahui dia statusnya sebagai apa? Fa'il. Alamat rafa'nya apa? Dhamma. Dia marfu, jelas. Ya, maka ad-dhaifu adalah isim yang mu'rab. Karena ketika dia menjadi fa'il di sini, dia statusnya apa? Marfu, mu'rab, sebagaimana jenisnya dari isim yang mu'rab. Kemudian ra'aitu ad-dhaifa. Ad-dhaifa statusnya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maka yang tadinya ad-dhaifu menjadi fa'il itu marfu, ketika menjadi maf'ulun bihi di sini apa? Mansub. Berarti berubah tidak harokat akhirnya? Berubah. Makanya ini disebut isim yang mu'rab. Salamtu 'ala ad-dhaifi. Demikian pula perkataan salamtu 'ala ad-dhaifi, sekarang ad-dhaifi masuk kepadanya amil jar, yakni 'ala. 'Ala ad-dhaifi. Maka ad-dhaifi ismun majrur bi 'ala wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Maka sekarang perhatikan perubahan kalimat ad-dhaifu. Ad-dhaifu, ad-dhaifa, ad-dhaifi. Perkataan ad-dhaifu berubah harokat akhirnya sesuai dengan amil yang masuk kepadanya, ya tidak? Maka ini disebut isim yang mu'rab. Fa'akhirul kalimati taghayyara bid-dhammah wal-fathah wal-kasrah bisababi ma dakhala alaihi minal awamili wa hiya qadima wa ra'a wa ala al jarah. Maka sekarang lihat kalimat ad-dhaifu berubah harokatnya dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasrah. Kenapa? Disebabkan adanya amil yang masuk, yakni amil yang pertama qodimah. Qodimah ini amil yang menjadikan ad-dhaif itu marfu, statusnya dia sebagai fa'il. Kemudian ro'a. Ro'a adalah amil yang masuk kepada ad-dhaifa di sini yang menjadikan dia maf'ulun bihi. Jadi sebagian ulama itu berbeda pendapat. Ini saya sebutkan khilaf sedikit tentang sesuatu yang memansubkan maf'ulun bihi. Ini disebutkan oleh Al-Anbari dalam Asrarul Lughah. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa yang memansubkan maf'ulun bihi, kenapa maf'ulun bihi itu menjadi mansub? Sebagian mereka mengatakan disebabkan karena fi'il dan fa'il sekaligus. Jadi ketika kita katakan ro'a itu ad-dhaifa, maka ad-dhaifa menjadi mansub disebabkan pertama karena fi'il ro'a. Yang kedua karena domir. Domir tu takdiruhu ana di sini. Jadi kedua-duanya sekaligus, baik fi'il maupun fa'il, yang menjadikan status ad-dhaifa ini mansub, kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Tapi sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa yang benar ialah bahwa yang memansubkan ad-dhaifa itu hanya fi'il tanpa adanya fa'il, dan ini pendapat yang sahih. Kenapa? Li'anna idhafata ma la ta'thira lahu ila ma lahu ta'thir la ta'thira lahu. Karena mengidhafahkan, menisbatkan sesuatu yang tidak memiliki pengaruh sama sekali kepada sesuatu yang memiliki pengaruh, itu tidak memiliki pengaruh. Paham maksudnya? Jadi maf'ulun bihi isim bukan? Isim bukan di sini. Fa'il isim bukan? Sama-sama isim ya tidak? Kedua-duanya tidak punya pengaruh. Maka fa'il sejatinya yang dia isim itu tidak punya pengaruh sama sekali. Ketika kita menisbatkan isim kepada fi'il yang jelas memiliki pengaruh disepakati oleh semua ulama, maka penisbatan ini adalah penisbatan yang sia-sia saja. Tidak ada artinya. Maka yang benar bahwa yang menjadikan maf'ulun bihi mansub itu hanya fi'il saja, yakni fi'il ro'a di sini. Dan menjadikan al-dhaif itu majrur adalah apa? Adalah amil jar ala al-jar. Yang menjadikan dia majrur ala al-kasr. Taib. Wa qawluhu ma yataghayyaru akhiruhu ihtirazun min taghayyuri awalihi aw wasatihi fahada tasrifun wa laysa i'raban. Dan definisi dari Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, setiap kalimat yang berubah harokat akhirnya untuk mengecualikan definisi dari setiap kalimat yang berubah awal atau tengahnya. Jika berubah di awal atau tengahnya, ini tidak disebut sebagai i'rab, melainkan tasrif. Sebagaimana yang antum pelajari di ilmu sharaf. Walaysa i'raban, bukan i'rab. Kaqaulika fit tasghiri falsin fulaisun wa fi dirham duraihim. Seperti ketika kamu mengatakan fals, falsun. Falsun yani kit'atun minan nukut, sejumlah uang, jamaknya fulus. Ketika kita tasghir menjadi fulaisun, berubah tidak? Berubah. Tapi yang berubah apanya? Sigohnya, wazannya, ya tidak? Dari tadinya fa'lun menjadi fu'ailun, ya tidak? Jadi berubah tengahnya, tidak berubah harokat akhirnya. Meskipun mungkin nanti ada berubah harokat akhirnya, tapi yang berubah ini di sini falsun menjadi fulaisun adalah sigohnya. atau wazannya. Maka ini tidak disebut sebagai i'rab, karena syarat dari i'rab ialah berubah harakat akhirnya, bukan berubah sigohnya. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, kalau berubah sigohnya namanya bukan i'rab tapi apa? Tasrif. Ini pelajaran sendiri di ilmu sharaf. Atsani, yang kedua, al-ismul mabni, isim yang mabni sebagai lawan dari yang mu'rab. Wa asyara ilaihi biqaulihi mabni wa mabniyun wa huwa bi khilafihi. Dan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi mengisyaratkan definisi dari mabni itu ialah yang berbeda dengan isim yang mu'rab. A, innal mabniya wa huwa ad-darbu ats-tsani diddul mu'rabi. Maksudnya ialah bahwasanya isim yang mabni yang termasuk pembagian isim yang kedua jika ditinjau dari i'rabnya ialah isim yang tidak serupa dengan isim yang mu'rab atau lawan dari mu'rab. Fa idza kana al-mu'rabu yataghayyaru akhiruhu fa innal mabniya yalzamu halatan wahidatan. Jika kita katakan tadi isim yang mu'rab itu akan berubah harokat akhirnya sesuai dengan amil yang masuk kepadanya, ya tidak? Maka isim yang mabni ialah isim yang melazimi satu keadaan saja dari harokat akhirnya. Fala yataghayyaru akhiruhu bisababil awamili. Maka isim yang mabni ini tidak akan berubah harokat akhirnya meskipun ada amil yang masuk kepadanya. Nahwu hadaral ladzi faza fil musabaqati. Hana'tul ladzi faza fil musabaqati. Salamtu 'alal ladzi faza fil musabaqati. Fal ladzi ismun mausul mabniyun 'ala sukun lam yataghayyar akhiruhu ma'a amilir raf'i awin nasbi awil jarri. Perhatikan, yang pertama contoh dalam kondisi rafa, statusnya dia sebagai fa'il. Hadarul ladhi faza fil musabaqati. Hadarul ladhi, alladhi di sini mabniyun ala as-sukun, ya tidak? Padahal dia statusnya sebagai apa sekarang? Sebagai fa'il. Harusnya fa'il kan marfu, tapi dia di sini sukun. Oh, berarti dia isim yang mabni. Mabniun ala sukun karena dia isim mausul. Hadara alladhi faza fil musabaqati. Taib, kita i'rab. Hadara fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Alladhi ismun mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'il fa'il. Faza fi'lun madin mabniyun ala al-fatah. Baik. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Al-musabaqati ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhakhiratun fi akhirihi wal jumlah faza fil musabaqati la mahala laha min al-i'rab li'annaha silatul mausul. Hadara alladhi, jadi alladhi di sini dia tetap mabni dengan apa? Dengan sukun, tidak berubah. Kemudian hana'tu alladhi faza fil musabaqati. Hana'tu alladhi, dia statusnya sebagai apa di sini? Maf'ulun bihi. Harusnya apa? Ilham mansub. Hana'tu alladhi faza fil musabaqati. Harusnya mansub. Tapi di sini mabni ala as-sukun, jadi tidak berubah. Jadi kesimpulannya, isim yang mabni ialah isim yang tidak berubah harokat akhirnya meskipun statusnya di dalam kalimat berubah. Imma dia sebagai fa'il, maf'ulun bihi atau isim yang majrur, imma datang amil nasab, amil rafa, amil jar kepadanya, tetap dia tidak berubah harokat akhirnya, hanya berubah statusnya saja kita katakan fi mahalli kada, ya, di tempat rofaknya ini, di tempat nasobnya ini, di tempat jarnya ini. Faham dong? Taib. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, yang sekarang akan menyebutkan aqsamul ism al-mabni, macam-macam dari isim yang mabni. Karena jumlahnya sedikit, jadi lebih didahulukan. Tapi tadi dari segi pembagian, didahulukan yang mana? Yang mu'rab. Kenapa? Karena itu hukum asal dari isim. Tapi ketika menyebutkan contoh dari aqsamul ism, yakni pembagian isim, maka didahulukan yang mabni. Kenapa? Karena yang mabni lebih sedikit daripada yang mu'rab. Qauluhu kahaulai fi luzumil kasri wa kadhalika hadami wa amsi fi lughatil hijasiyyin. Kahaulai fi luzumil kasri. Nah, sekarang beliau ingin menyebutkan isim yang mabni. Dan mabni ini bermacam-macam nanti sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyu sakkana wa min hudufatin wa du kasrin wa dam ka aina amsi haythu wasakinu kam. Ibnu Malik telah mengisyaratkan kalau mabni itu bermacam-macam dia. Mabni bermacam-macam. Ada kalanya mabni dengan sukun, dan ini adalah asal. Wal aslu fil mabni ayyu sakkana. Dan asal dari isim yang mabni itu harus sukun, karena itu lebih mudah. Wa min hudhu fathin wa du kasrin wa dham. Dan termasuk dari isim yang mabni ialah ada yang mabni dengan fathah, ada yang mabni dengan kasar, ada yang mabni dengan ad-dham. Nah, saya sebutkan di awal sebagai kaidah secara umum bahwa kalau kita ingin mengatakan mabni, maka mabniyun ala ad-dham, mabniyun alal qasr, mabniyun alal fathah. Tidak boleh kita katakan mabniyun alal dhammah, mabniyun alal fathah. Khata. Kenapa? Karena ini sudah menjadi istilah nahwiyin. Jadi menjadi istilah ahli nahwu. Tidak boleh kita menyelisihi mereka, membuat bid'ah sendiri ya. Karena sudah disepakati oleh ahli nahwu bahwa mabniyun alal fathah, mabniyun alal qasr. Kalau marfu baru wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun, atau marfuun bi dhamma, marfuun mansubun bil fathah, majrurun bil kasrah. Nah, itu baru boleh. Tapi kalau mabniyun alal dham, mabniyun alal qasr, mabniyun alal fathah ila akhirih. Kahaulai fi luzumil kasri, semisal isim haula yang menetapi kasrah terus menerus. Kahaulai fi luzumil kasri. Jadi haulai itu enggak berubah harokat akhirnya, tetap kasrah di akhir. Wa kadzalika hadami. Demikian pula isim alam hadami. Jadi dia mabni alal qasr. Wa amsi, demikian pula amsi fi lughatil hijasiyyin, di mana hadami dan amsi ini sesuai dengan bahasanya ahlul hijaz, itu mabni dengan al qasr, mabni dengan al qasr. Nanti kita sebutkan ada perbedaan pendapat, bukan perbedaan sebenarnya, perbedaan lugoh. Bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan lugah yang digunakan oleh bangsa Arab. Jadi dari Ahlul Hijaz dan Bani Tamim nanti. Berbeda cara penggunaan hadami. Insya Allah kita sebutkan. Nah, selama sebagian bangsa Arab itu menggunakan bahasa ini, maka kita katakan sebagai lugah. Kita katakan sebagai apa? Lugah. Kalau disebut lugah berarti ini bahasa Arab fusha. Bahasa Arab fusha, tidak boleh kita salahkan. Karena ada usulnya. Ini bahasa Arab fusha. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab yang mubtadi'in, kita ingin membuat jumlah fi'liyah, maka dari awal guru itu akan menegaskan bahwa fi'il itu harus mufrad, ya tidak? Baik fa'ilnya itu mufrad, fa'ilnya itu musanna ataupun jamak, ya tidak? Jalasa talibun, jalasa talibani, jalasa at-tullabu masalah, talibuna, ya tidak? Jadi fi'ilnya itu melazimi mufrad. Tapi ternyata ada lughah. Ada lughah sebagian bangsa Arab itu menyesuaikan fi'il dengan fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mufrad, fi'ilnya mufrad. Fa'ilnya musanna, fi'ilnya musanna. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya juga jamak. Menyesuaikan. Dan ini disebut lughah. Fasih, tidak boleh kita salahkan. Hanya saja kurang asyhar, kurang masyhur. Makanya kalau ada yang menyalahkan, keliru yang menyalahkan. Karena ini lughah. Sebagian mereka mengatakan qomu at-tullabu, qoma at-talibani. Ini lughah, benar. Makanya jangan disalahkan. Hanya saja untuk pemula ya enggak apa-apa. Disampaikan untuk pemula, fi'il itu harus melazimi apa? Mufrad. Untuk gampang saja untuk pemula. Kalau nanti sudah tingkatnya lanjutan, nah ini disampaikan bahwa ini termasuk lughah dari Bani Aqaluni al-Baraghith. Ya? Aqaluni al-Baraghith. Jadi ini lughah, tidak boleh kita katakan salah. Tapi ini lugu yang fasih, hanya saja kurang ashar, kurang terkenal. Taib. Nanti kita sebutkan terkait hadami dan amsi. Nah, kenapa Ibnu Hisham itu menyebutkan haula hadami amsi? Ini beliau ingin menyebutkan ada kalanya isim itu mabni dengan kasar yang disepakati oleh semua ahli nahwu. Jadi menyebutkan haula. Haulai, semua ahli nahwu ini sepakat. Kalau apa? Kalau isim ini itu mabni alal kasr. Tapi ada kalanya isim yang mabni alal kasr tidak disepakati oleh semua ahli nahwu. Maka beliau sebutkan contohnya seperti hadami dan amsi. Taib. Kita baca keterangan dari Asy-Syari. Dzakara annal mabniyya arba'atu aqsamin. Mabniyun alal kasri, wa mabniyun alal fathi, wa mabniyun alal sukuni, wa mabniyun alal dhammi. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi sekarang menyebutkan bahwasanya isim yang mabni itu ada 4 macam. Tapi belum disebutkan sebenarnya, ini baru awalnya saja. Ya. Hanya saja Syekh Abdullah Fauzan ingin menyebutkan ringkasan dari apa yang disebutkan setelahnya oleh Ibnu Hisham. Karena kan di sini baru disebutkan mabni alal kasr saja kan? Ya tidak, potongan dari perkataan Ibnu Hisham. Tapi nanti beliau juga akan menyebutkan isim-isim yang mabni alal fathah ya, dan mabni ala alal dham dan seterusnya. Jadi mabni itu ada 4 macam, ada yang mabni dengan al kasr, mabni dengan al fathah, mabni dengan sukun dan mabni dengan al dham. Wa bada al mabni alal qasri, dan beliau memulai al mabni dengan al qasr. Wa mathala bi hadhihi al amthilati li yubayyana anna al mabni alal qasri naw'an. Beliau Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan permisalan ini untuk menjelaskan, menerangkan kepada kita kalau isim yang mabni itu ada 2 macam. Jadi masya Allah, ibarat ulama kita, terutama ulama salaf, meskipun pendek, itu jangan difahami secara letter lucknya saja, secara dohirnya saja, hanya mengandung secara tekstual itu maknanya saja. Tidak. Bahkan mungkin mereka menyisipkan sesuatu yang hanya orang-orang yang sudah murtaki ilmunya yang mengetahui hal tadi. Seperti Ibnu Malik, ya, di bait-bait awalnya, siwa humal harfu kahal wafi walam. Jadi setelah beliau menyebutkan isim dan fi'il serta penanda-penandanya, maka beliau menyebutkan al-huruf, siwa humal harfu kahal wafi walam. Selain dari fi'il dan isim, maka ada apa? Huruf. Jadi huruf ini maksudnya adalah sesuatu yang berbeda dengan isim dan fi'il. Kalau tadi sudah disebutkan penanda isim, penanda fi'il, berarti huruf ialah sesuatu yang tidak ada penanda isim dan tidak ada penanda fi'il. Itu maksud Ibnu Malik. Kemudian menyebutkan kahal wafi walam, ini untuk menyebutkan bahwa huruf itu ada dua macam secara umum. Ada huruf yang mukhtasun dan ghairu mukhtas. Yang mukhtasun itu yang khusus ada dua macam, mukhtasun bil ismi dan mukhtasun bil fi'li. Ada yang ghairu mukhtas, maksudnya bisa masuk ke isim juga masuk ke fi'il. Jadi secara umum ada tiga macam. Nah, beliau menyebutkan kahal wa fi walam. Hal ini huruf yang ghairu mukhtas, karena bisa masuk ke isim, bisa juga masuk ke fi'il. Kalau fi, huruf yang mukhtas. Masuk ke mana? Fi, isim. Tidak bisa masuk ke fi'il. Kemudian lam. Ini mukhtas kemana? Ke fi'il. Baik. Jadi, ya, kalau kita membaca ibarat salaf, itu kita harus jeli. Ya, minimal baca penjelasan ulama. Karena boleh jadi salaf itu memiliki ibarat yang pendek, tapi masya Allah maknanya begitu luas. Nah, inilah khususiah dari salaf, ya, di mana mereka lafadznya itu pendek, tapi bermutu dan memiliki kandungan yang sangat luar biasa. Nah, di sini beliau Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi, nggak ada isyarat, ya tidak, nggak ada isyarat. Kalau apa, menyebutkan isim yang mabni dengan kasr itu ada dua macam. Ada isyaratnya di sini? Tidak ada. Tapi dipahami dengan apa yang beliau sebutkan dari contohnya, ya tidak? Karena beliau menyebutkan dua contoh ini, berarti beliau ingin menyimpulkan kepada kita bahwa ada isim mabni alal kasar yang disepakati seperti haula, dan ada isim yang mabni alal kasar yang tidak disepakati. Taib. Jadi sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdullah Fauzan, liyubayyana annal mabniya alal kasri naw'an. Beliau menyebutkan contoh tadi untuk menjelaskan kepada kita bahwa isim yang mabni dengan kasar itu ada dua macam. Yang pertama, nau'un muttafaqun ala binaihi. Ada isim yang mabni dengan kasar yang disepakati oleh para ulama. Mithlu ismil isyarati, semisal isim isyarah haula. Fa inna jami'al arab yuksiruna akhirahu atau yukassiruna akhirahu atau yaksiruna akhirahu fi jami'il ahwal taqulu haula'it tullab, haula'it tullabu mujidduna wa ra'aitu haula'i wa marartu bi haula'i. Maka setiap bangsa Arab itu sepakat kalau haula'i itu mabni alal kasar di setiap keadaan. Semisal haula'i at-tullabu mujidduna. Haula'i di sini statusnya sebagai apa? Mubtada. Harusnya apa dia? Marfu. Tapi di sini dia, di sini dia apa? Dengan kasrah. Jadi dia mabni bukan marfu. Mabniun 'alal kasr. Haula ismul isyarah mabniun 'alal kasr fi mahalli raf'il mubtada. Wa ra'aitu haula. Haula statusnya sebagai apa? Maf'ulun bihi, harusnya apa? Mansub. Tapi di sini dia dengan kasrah. Jadi haula ya isim mabni 'alal kasr atau ismul isyarati mabni 'alal kasr fi mahalli nasbin, fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Wa marartu bihaula'i. Haula'i ismul isyarati mabniun ala kasr fi mahalli jarrin bil ba hakadha. Faha litanbih harfun mabniun ala sukun la mahala lahu min al i'rab. Wa ula'i ismun isyaratin mabniun ala kasr fi mahalli raf'il mubtada fi mahali raf'i mubtada fil awal wa fi mahali nasbin maf'ulin bihi fi tsani wa fi mahali jarrin fi tsalis. Jadi ha memang untuk tanbih, ya. Yang ismi syarah itu cuma ula'i. Ha ditanbih harfun mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Ula'i ismun isyarah, ismul isyarati mabniun ala al-qasr fi mahali, yang pertama itu raf'il mubtada, yang kedua nasbi maf'ulin bihi, yang ketiga itu fi mahalli jarrin bilba. Taib. Ini yang pertama, nau yang disepakati oleh semua bangsa Arab bahwa dia mabni dengan apa? Dengan kasar. Yang kedua, nau'un mukhtalafun fi binaihi wa taqarra lahu mithalaini. Yang kedua, ada isim yang mabni dengan kasar tapi mukhtalaf fihi, diperselisihkan oleh bangsa Arab. Al-awwalu kullu 'alamin li mu'annasin 'ala wazni fa'ali kahadami wa sajahi wa raqashi. Fa hadha mabniun 'ala al-qasri 'inda al-hijaziyyin mutlaqan raf'an wa nasban wa jarran sawa'un akana akhiruhu ra'an am la. Jadi setiap isim mu'annas, setiap isim mu'annas dengan wazan fa'ali, semisal hadami, sajahi, rokoshi, ini mabni dengan al-kasr. Tapi menurut bahasa ahlil Hijaz, baik isim-isim mu'annas ini, isim alam mu'annas ini, itu diakhiri dengan ro atau tidak. Pokoknya setiap isim mu'annas dengan wazan fa'ali itu mabni alal kasar secara mutlak menurut ahlil Hijaz. Nanti kita sebutkan ada bahasa Bani Tamim yang berlainan dengan ahlil Hijaz. Ya. Semisal syair, ya, yang disebutkan oleh penyair. Awalnya itu walaula al-mus'ijatu min al-layali. Bagaimana? Nah, pokoknya sorder yang apa? Bait yang kedua itu mengatakan idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Idza qalat hadami fasaddiquha. Idza qalat hadami fasaddiquha. Nah, hadami di sini statusnya sebagai fa'il. Fa'il qalat. Qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Jadi menjadi fa'il di antara dua sadr al-ajz dan sadr bait, ya. Jadi bait ini, ya, hadami itu statusnya sebagai fa'il. Tapi dia mulazimun lil kasr, maksur daiman. Jadi dia maksur daiman. Ini menandakan bahwa fi'il isim alam untuk mu'annas ala wasni fa'ali ini adalah apa? Mabniyun alal kasr. Tapi ini adalah yang sesuai dengan lugahnya ahlil Hijaz. Taib. Tasbihan lahu binazali, di mana isim alam muannas ini itu serupa dengan ismun fiil amr, ismu fiil amr nazali faali dengan wazan faali, semisal daraki bimana adrik, nazali bimana inzil, hadari bimana ihdar. Ismu fi'il amr. Ini mabni alal kasr. Ismu fi'il amr. Takulu hadihi hadami. wa ra'aitu hadami wa marartu bi hadami. Baik. Jadi hadhihi hadami, hadami alamun mabniyun alal qasri fi mahalli raf'il khabar, fi mahalli raf'i khabaril mubtada. Hadhihi hadami. Atau mungkin juga kita katakan hadhihi hadami, hadami khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha istighalu al-mahal al-bina al-al-qasr mana'a min duhuriha al-bina al-asli al-al-qasr. Jadi seperti itu. Boleh kita katakan hadhihi hadami, hadami khabarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha al-bina al-asli al-al-qasr. Ya. Atau kita katakan tadi hadami ismun alam mabniyun alamada al-al-qasr fi mahalli raf'il khobar. Atau kita katakan khobarul mubtada marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun mana'a min duhuriha al-bina al-asli alal qasr. Taib. Wa ra'aitu hadami. Jadi hadami statusnya sebagai maf'ulun bihi tapi di sini tetap mabni. Ya, mabniun ala madza alal qasri wa marutu bi hadami. Wa amma banu tamim, adapun bani tamim, fa ba'duhum yu'ribu i'raba ma la yansarif, sebagian dari mereka itu mengi'rab hadami dengan i'rab ghairu munsharif. Fa yaquluna hadhihi hadamu, ra'aitu hadama, marartu bi hadama. Jadi kalau ismun ghairu munsharif majrurnya dengan apa? Dengan fathah, wa jurra bil fathati ma la yansharif ma lam yudhaf aw yaqu ba'da al radif. Jadi marartu bi hadama fa huwa marfu'un bi dhammah wa mansubun bil fathah wa majrurun bil fathah niyabatan anil kasra li'annahu mamnu'un minas sharaf. Jadi sebagian bani tamim itu menjadikan hadami dan yang semisalnya seperti i'rabnya al mamnu' minas sharaf. Wa aktsaruhum, tapi kebanyakan dari mereka yufarriqu, membedakan baina makana maktuman birra fayabnihi alal kasri kal hijasiyin mithlu dhafari ismu baladin yamani wa ma laysa akhiruhu ra fayu'ribuhu i'raba ma la yansarif kama taqaddama. Adapun kebanyakan dari bani tamim sekarang membedakan kalau fa'ali untuk isim alam mu'annas diakhiri dengan ro akhirnya, jadi lamnya itu adalah diakhiri dengan ro, semisal dofari, maka sekarang mereka menjadikannya mabni seperti al-hijasiyin. Dofari, hadihi dofari, ro'aitu dofari, marortubi dofari. Kalau akhirnya ro, pasti dia mabni alal hasar. Tapi kalau tidak diakhiri dengan ro seperti hadami, sajahi, rokosi, dan seterusnya yang tidak diakhiri dengan ro, maka mereka menjadikannya al-mamnu minas saraf. Jadi paham ya? Jadi untuk isim alam mu'annas semisal hadami ada berapa lugoh? Ada 3 lugoh. Lugoh yang pertama ini lugoh ahlil hijaz, yakni mengkasar, ya, membina alal kasar secara mutlak tanpa terkecuali, secara mutlak. Yang kedua lugoh bani tamim yang secara mutlak juga menjadikannya dia i'rabnya seperti al-mamnu minas saraf. Dan yang ketiga juga ahli banu tamim ini kebanyakan dari mereka yang membedakan sekarang kalau misalkan fa'ali akhirnya ada ro, maka apa? Maka dia mabni seperti al-hijaziyin. Tapi kalau tidak diakhiri dengan ro, maka dia apa? Dia al-mamnu minas sara. Faham dong? Taib. Sampai sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan untuk amsi. Ya. pada pekan yang akan datang, bismillah. Visual.